Aku maaf.

thing now. We don't trouble the slow. You understand a little part the need, alright? Alright. Genit-genit juga kecentilan keganjen. Bang Jali. Jangan suka

Bye. Gula gula Jawa. Kamulah yang aku cinta, kamu yang buat terluka, kamu buatku merana. Kamulah yang aku cinta, kamulah yang aku rindu, tapi kau tinggalkan aku. Aku merana. Oh.